Orang aku selalu bersama. Sama dalam suka maupun duka, selalu bersama-sama. Persahabatan kita terjalin dari waktu ke waktu, terjalin indah bagai saudara sekandung. Dia hadir saat kita bertemu, saling pandang dan menyapa, dan kita semakin akrab. Persahabatan kita terjalin dari waktu ke waktu. Oh, ada dia, ada kamu dan aku. Kini apa yang telah terjadi? Bening-bening cinta menyentuh di relung hati kita. Kau, dia, dan aku, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Adakah jalan terbaik? Tuhan, tolong berikan petunjuk untuk kita. Bagaimana caranya? Terucap di bibirku, aku sayang, aku cinta. Cinta kita berdua. Oh, apakah mungkin ada cerita cinta seperti kita? Oh, kenyataan ini sudah terjadi. Kini apa yang telah terjadi? Bening-bening cinta menyentuh di dalam hati kita. Bagaimana dan aku, bagaimana caranya? Bagaimana?